الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه. الحمد لله merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, di mana Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk mendatangi majalisul ilm, majlis ilmu, halaqah ilmiah, majlis yang menjadikan seorang muslim merasakan ketenangan di dalamnya, yang menjadikan seorang muslim mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka yang hadir dalam majelis ilmu, menyebutnya dengan kemuliaan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده." Tidaklah berkumpul satu kaum pada satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya mereka membaca, melantunkan ayat-ayat Allah. Dan saling ajar-mengajar di antara mereka. Melainkan ketenangan, ketenteraman akan turun ke dalam hati-hati mereka. Dan mereka diliputi rahmat Allah. Dan para malaikat mengitari mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang mulia. Kalaulah seandainya tidak ada dalil yang menerangkan tentang keutamaan bermajlis ilmu kecuali hadis ini, maka cukuplah hal itu menunjukkan keutamaan dan kemuliaan seorang yang menyempatkan dirinya untuk hadir dalam majlis ilmu tersebut. Namun ternyata kalau kita memperhatikan dalil-dalil dari kitabullah, dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita akan mendapati demikian banyak nas-nas yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan seorang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk meminta kepadanya satu penambahan kecuali memohon kepada Allah azza wajal penambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Beliau tidak mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala penambahan harta. Beliau tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kedudukan di dunia. Sebab kedudukan risalah adalah kedudukan yang terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk meminta kepadanya agar ditambahkan ilmu. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mewariskan hidayah. Yang menjadikan seorang mukmin berjalan di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang akan memudahkan seorang hamba masuk ke dalam jannahnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya jalan menuju surganya. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal memberi keistiqamahan kepada kita. Istiqamah dalam menjaga keimanan. Istiqamah dalam menjalankan ketaatan. Istiqamah dalam talabul ilm. Istiqamah di atas hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sesungguhnya hidayah yang diberikan kepada seorang hamba merupakan sesuatu yang sangat mahal sekali. Itulah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan seorang mukmin, dalam kehidupan setiap hamba. Ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di antara doa Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, hidayah. Apa yang dimaksud hidayah? Al-hidayah adalah al-ilmu nafi' ad-dal 'ala al-amal as-salih. Ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan saleh. Itulah hidayah. Ketika seorang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang dengannya dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala, lalu ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan amalan, lalu dia mengamalkan apa yang diketahui, sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Dan Allah Azza wa Jalla ridha dengan amalan-amalannya. Maka inilah hidayah. Dan inilah yang hendaknya senantiasa kita jaga dan pelihara. Karena di zaman-zaman ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, zaman yang penuh dengan fitan, fitnah merajalela. Kita hidup di zaman yang jauh dari zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semakin jauh kita meninggalkan zaman Nabi alaihi salatu wassalam, maka fitnah itu pun semakin menyebar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام. Tidaklah datang satu zaman melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk dari zaman yang sebelumnya. Aku mendengarkan ini dari Nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Zaman yang penuh dengan fitnah ini, ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, sangat cepat merubah hati-hati seseorang. Merubah hati-hati hamba. Terkadang di antara manusia ada yang di pagi hari mendapatkan hidayah, namun sore hari telah berubah. Dia meninggalkan hidayah itu dan lebih memilih jalan syaitan. Sebagian hamba ada yang di sore hari dia mendapatkan hidayah, dia mukmin. Namun di pagi hari dia telah menjadi kafir. Dia meninggalkan hidayah itu. Demikian cepatnya hati itu berubah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Bersegeralah kalian beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seperti potongan malam yang gelap. Malam semakin larut semakin gelap. Maka demikian pula fitnah. Apabila fitnah itu masuk ke dalam hati seseorang, maka hati itu akan semakin kotor dan semakin hitam, yang pada akhirnya dia tidak mengenal yang ma'ruf sebagai perkara yang ma'ruf, dan dia tidak mengenal kemungkaran sebagai perkara yang mungkar. Seseorang di pagi hari mukmin, sore hari telah berubah menjadi kafir. Yang lainnya di sore hari mukmin, di pagi hari telah berubah menjadi kafir. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian yang kecil dari kehidupan dunia. La ilaha illallah. Itulah fitnah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang sangat cepat merubah hati manusia. Oleh karenanya dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, bahwa di antara yang paling sering disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau bersumpah, beliau mengatakan la wa muqallibal qulub. Wa la wa muqallibil qulub. Demi Allah yang membolak-balikkan hati. Seringkali beliau bersumpah dengan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai muqallibul qulub, yang membolak-balikkan hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari Syahr bin Haushab, Syahr bin Haushab bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ma aktsaru du'a'i Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana 'indak. Apa doa yang paling sering disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila berada di sisimu? Apa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam doanya, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi 'ala dinik. Kokohkan hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Kokohkan hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha yang sering kali mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, maka beliau pun bertanya, ya Rasulullah, ma aktsara du'a'ak, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai Rasulullah, demikian seringnya engkau berdoa kepada Allah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku ini untuk senantiasa berada di atas agamamu. Mengapa? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menerangkan, innahu laysa adamiyyun wa qal illa wa qalbuhu bayna usbu'ain min asabi'ir rahman, faman syaa'a aqamah wa man syaa'a azaghah. Sesungguhnya tidaklah seorang manusia, tidaklah seorang hamba, melainkan hatinya berada di antara dua jari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah luruskan hatinya. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka Allah bengkokkan hatinya. Lalu kemudian perawi tersebut menyebutkan firman Allah Azza wa Jal, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau menyimpangkan hati kami setelah engkau berikan hidayah. Setelah engkau berikan hidayah. Hadis ini meskipun dalam sanadnya terdapat seorang perawi Syahr bin Hawjab yang terdapat kelemahan padanya, namun hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalur. At-Tirmidzi menyebutkan bahwa hadis ini datang dari hadis Aisyah. Demikian pula Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr, Nu'aim bin Ammar, dan yang lainnya dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Oleh karena itu At-Tirmidzi menghukumi hadis ini hadis hasan. Demikian pula para ulama, hasan atau sahih. Walhasil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita pentingnya untuk kita selalu memohon kepada Allah hidayah, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan hati kita agar senantiasa komitmen di atas agamanya. Sesungguhnya istiqamah sangat dituntut dalam kehidupan. Istiqamahlah yang akan membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya hamba-hamba yang mengucapkan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah di atas keyakinannya itu, maka para malaikat akan berbondong-bondong mendatanginya, yakni pada saat dia meninggal, dan mengatakan padanya, kamu tidak perlu takut dan jangan kamu bersedih hati, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Subhanallah. Ini thamarah, ini buah dari istiqamah dengan kesabarannya, memelihara keyakinannya, memelihara agamanya, komitmen di atas Alkitab was sunnah sampai dia meninggalkan dunia ini. Maka dia tidak akan lagi merasakan kesedihan, dia tidak akan lagi merasakan kesengsaraan. Di alam barzakh dia mendapatkan kenikmatan na'imul qabr, dan di akhirat dia meraih apa yang telah menjadi harapannya, dimasukkan ke dalam jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sufyan bin Abdullah Thaqafi radhiyallahu an, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepada aku di dalam Islam ini semua ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi tentangnya kepada selain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Istiqamah di atas keimananmu itu. Subhanallah, jawaban yang ringkas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertele-tele jawaban Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, kalau kamu ingin selamat, kamu pergi ke satu tempat sendirian, lalu kamu berkhalwat, lalu berfikir, memikirkan tentang kejadian dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada. Tidak bertele-tele jawaban Rasulullah alaihi salatu wassalam. Padahal sahabat ini meminta sesuatu yang sangat penting, yang dia tidak akan bertanya lagi kepada selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang demikian ringkas namun padat bagi seorang yang memahami kandungannya lalu kemudian mengamalkan dalam kehidupannya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Ini tentu kalau dijabarkan, dirinci makna dari perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini aku beribadah hanya kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah, ikhlas. Menjadikan segala gerakanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari amantu billah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala murad rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang datang dari Rasulullah berdasarkan kehendak Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian kamu istiqamah. Istiqamah di atas keimananmu kepada Allah dengan menjalankan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Apabila kamu mengamalkan ini, maka itulah hidayah. Itulah jalan keselamatan. Istiqamah, at-tabat. Dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kokoh. Komitmen di atas kitabullah, di atas sunnah. Di atas jalannya para ulama ussalaf. Inilah hidayah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Inilah yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jal mengokohkan kita di atasnya dan meninggal di atasnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berusaha menjaga hidayah ini dengan mencari sebab-sebabnya. Menuntut ilmu, semangat dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah sekarang ini wasilah untuk mendapatkan ilmu banyak sekali. Di samping menghadiri majlis-majlis ilmu, demikian pula dengan cara-cara yang lainnya. Membaca buku-buku para ulama yang bermanfaat. Mendengarkan kaset-kaset, CD-CD yang bermanfaat. Yang memahamkan kita kepada agama kita yang sahih, yang benar. Di atas bimbingan dan tuntunan para ulama ussalaf. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang as-sawarif anil haq, hal-hal yang memalingkan seorang hamba dari kebenaran, maka hal tersebut membutuhkan penjelasan yang panjang lebar. Penjelasan yang panjang lebar. Sebab hal-hal yang memalingkan manusia dari al-haq itu banyak sekali. Akan tetapi pada majelis kita yang singkat ini, kita berusaha untuk mengambil poin-poin yang penting yang dengannya kita bisa menjadikan sebagai bekal untuk berjalan di atas al-haq tersebut. Yang dengannya kita mengetahui bahwa sebab-sebab ini yang dapat memalingkan seorang hamba dari al-haq, agar kemudian kita menjauhinya dan meninggalkannya. Di antara sebab yang memalingkan seorang hamba dari kebenaran adalah al-jahl, kejahilan, kebodohan terhadap agamanya. Oleh karenanya kita menyebutkan tadi bahwa hidayah itu identik dengan ilmu. Seseorang mendapatkan hidayah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepadanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu ini mewariskan amalan. Tanpa ilmu menyebabkan seorang hidup dalam kejahilan. Dan seorang hidup dalam kejahilan dia tidak akan mengerti mana yang hak, mana yang batil. Mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah. Sehingga dia berjalan dalam mengamalkan agamanya serampangan, tidak jelas arahnya. Ya takhabbatu khabta ashwa. Tidak jelas, seperti seorang yang hidup di kegelapan, meraba-raba. Meraba-raba. Mungkin dia meraba sesuatu yang tidak memudaratkan, mungkin pula yang memudaratkannya. Dan sangat kemungkinan besar dia akan terjatuh ke dalam sesuatu yang memudaratkan. Oleh karena itu, di dalam sholat yang setiap rakaat kita membacanya dalam surat Al-Fatihah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami, kepada siratul mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus itu. Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub, Yahudi. Dan bukan pula jalannya Nasara ad-dhalin. Bukan jalannya kaum Yahudi, bukan pula jalannya Nasara. Bukan jalannya orang-orang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang sesat. Mengapa Yahudi dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala? Karena mereka punya ilmu, namun ilmu itu tidak berbuah amal. Ilmu yang mereka miliki, ilmu yang tidak bermanfaat untuk mereka. Tidak menyelamatkan kehidupan mereka di akhirat. Adapun Nasara sebaliknya. Beramal tanpa disertai dengan ilmu. Ini kesesatan. Kedua-duanya bukanlah jalan yang benar. Bukan as-siratul mustaqim. Maka seorang tidak akan berjalan di atas as-siratul mustaqim. Hingga dia berilmu. Yang dengan ilmu tersebut berbuah amal saleh. Maka ilmu dan amal ini harus berbarengan. Kapan hilang salah satunya, maka dia akan terjerumus ke dalam salah satu dari dua kelompok. Menyerupai salah satu dari dua kaum, Al-Yahud atau Al-Nasara. Seorang berilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia alim, namun Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Maka ini menyerupai Yahudi. Demikian pula sebaliknya, seorang yang semangat dalam beribadah, semangat dalam menjalankan agamanya, tapi tidak dibangun di atas ilmu. Dia menganggap sesuatu baik padahal tidak. Dia menyangka dirinya adalah orang yang paling baik dalam beramal, sementara Allah subhanahu wa ta'ala menganggapnya sebagai orang yang paling merugi dalam beramal. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amalan الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, yaitu mereka yang sesat dalam kehidupannya, sesat dalam amalannya. Akan tetapi mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik dalam beramal. Menyangka baik. Kenapa? Tidak punya ilmu. Kata Sufyan ibn Uyainah, Abu Muhammad al-Hilali rahimahullahu ta'ala, man fasada min ulama'ina fafihim shibuhun min al-Yahud, wa man fasada min ubadina fafihim shibuhun min al-Nasara. Siapa yang rusak dari ulama kita, ulama'nya umat ini, maka mereka serupa dengan Yahudi yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Waliyadzubillah. Dan siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadahnya umat ini, ibadah, ibadah, semangat dalam beribadah, namun tanpa disertai dengan ilmu, maka mereka ini serupa dengan kaum Nasara. Dan kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keduanya. Maka jahil menyebabkan seseorang tidak berjalan di atas hidayah. Oleh karena itu, apabila seorang ingin berjalan di atas hidayah, maka dia harus memerangi kejahilan yang ada pada dirinya masing-masing sesuai dengan kemampuan. Kata seorang penyair, Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأفعال الإله ووصفه وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان ما قاله امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. الجهل داء قاتل. Kata beliau, kejahilan itu adalah penyakit yang membunuh seseorang. Penyakit kronis, penyakit pembunuh seseorang. Kalau dia jahil, kalau dia jahil, tidak mengerti tentang agamanya, tidak mengerti tentang ilmu, dia hidup ibaratnya seperti bangkai yang berjalan. Karena dengan kejahilannya itulah yang membunuhnya. Daun qatil. Wa shifa'uhu, adapun obatnya akan menyembuhkan dia, amran, ada dua hal yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Nassun min al-Qur'an, nas al-Qur'an Karim, demikian pula sunnah atau min sunnatin. Maka dengan mempelajari al-Qur'an, mempelajari sunnah, akan menyebabkan seorang sembuh dari kejahilan. Sembuh dari kejahilan. Wa tabibu dzakal alimur rabbani. Lalu dokternya yang akan memberikan padamu resep yang benar dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah adalah seorang alim rabbani. Seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Seorang alim yang mengajarkan al-haq. Seorang alim yang berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas bimbingan para ulama salaf, maka dialah dokternya. Maka jika seorang ingin sembuh dari penyakit kronis ini, dari penyakit pembunuh ini, datangilah alim. Datangilah seorang yang mengerti tentang Al-Kitab wa Sunnah, mintalah resep kepadanya. Dia akan mengajarkan kepadamu bagaimana cara seorang hamba beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan tentang ilmu. Al-ilmu aqsamun thalathun, ilmu itu ada tiga hal yang hendaknya dipelajari, tidak ada bagian yang keempat. Ilmun bi'awsafil ilahi wa fi'lihi, berilmu tentang nama-nama, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah tabarak wa ta'ala. Demikian pula berilmu tentang al-amr wa nahi, al-halal wa al-haram, mana yang halal, mana yang haram, dan berilmu tentang pembalasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada yawmul qiyamah wa jaza'uhu yawmul ma'adith thani. Yang semua itu, tiga cabang ilmu tersebut terdapat dalam Al-Quran wa sunan allati ja'at 'anil mab'uth bil furqani, yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang datang untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Tidak seperti yang dikatakan oleh seseorang mutahadzliq yang sok merasa pintar namun ucapannya tidak dibawa di atas Alkitab wa sunnah, melainkan apa yang diucapkan hanyalah seperti ucapan seorang yang sedang mengigau. Yang sedang mengigau, kata Nul Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-hasil ma'asyir al-Quran rahimahumullah. Semangatlah dalam belajar. Dengan menuntut ilmu syar'i akan menyelamatkan seorang dari kesesatan, penyimpangan. Mintalah resepnya kepada dokter yang benar, yang memahami Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka seorang terselamatkan dari kejahilan itu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, innama ja'a khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim bima ja'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qillati ma'rifatihim bi sahihiha min saqimiha. Sesungguhnya, kata beliau, yang menyebabkan munculnya seseorang yang menyelisihi kebenaran, mengapa dia menyimpang, mengapa dia menyelisih al-haq, karena minimnya pengetahuan dia dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minim pengetahuannya, tidak mengerti Al-Kitab As-Sunnah. Dan minimnya pengetahuan dia dalam membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Yang penting bagi dia, qala Rasulullah. Dia enggak peduli mana yang palsu, mana yang sahih. Dia tidak mengerti tentang itu. Inilah yang menjadi penyebab seorang terjatuh dalam penyimpangan. Minimnya ilmu yang dia miliki. Dia menyangka bahwa dia telah berilmu. Dia menyangka bahwa dia telah beramal dengan benar. Padahal tidak demikian. Sangat minim ilmunya. Terkadang ada sebagian menyangka bahwa cukup seseorang memahami agama ini dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran Al-Karim. Melihat artinya. Sehingga dia hanya menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Melihat arti. Maknanya. Lalu memahami sendiri. Lalu memahami sendiri. Atau dia belajar. Namun. Dia tidak mendatangi seorang dokter yang benar-benar mengajarkan kepadanya Al-Kitab was-Sunnah. Dia mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dia fahami sendiri. Berarti siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Berarti pemerintah kafir. Kafir itu apa? Keluar dari Islam. Berarti kalau kafir gimana? Halal darahnya. Difahami sendiri. Atau yang memahamkan dia, dokter palsu. Bukan dokter yang benar-benar dokter. Yang mengajarkan kepadanya Al-Quran Sunnah dengan pemahaman yang sahih. Akhirnya menyebabkan dia rusak pemikirannya. Kalaulah dia kembali belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tafsir para ulama, lalu mendapati perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang mengatakan laisa huwal kufrul ladzi tadhhabuna ilaihi innama huwa kufrun duna kufrin, bukan yang dimaksud di dalam ayat ini kekufuran yang kalian maksud yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, namun yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran, yakni kekafiran yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Untuk menghukumi atau memvonis seorang itu kafir kan ada kriterianya. Seorang harus belajar. Tanpa memahami dengan baik, maka inilah yang menyebabkan khilafu man khalaf, kata Imam Ahmad. Muncul perselisihan. Karena minimnya pengetahuan yang datang dari Rasulullah SAW. Minimnya pengetahuan dalam membedakan antara yang sahih dan yang saqim. Ini penyebab penyimpangan. Kejahilan. Lihatlah kaum khawarij. Apa yang menyebabkan mereka menyimpang? Karena minimnya ilmu. Sementara mereka menganggap bahwa mereka lah orang terbaik. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang telah kita baca. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, yang sesat dalam beramal, dalam keadaan mereka menyangka bahwa kamilah orang terbaik. Kamilah yang terbaik dalam beramal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ayat ini turun berkenan tentang khawarij. Memang betul khawarij itu datang setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dimaksud Ali bin Abi Thalib bahwa ayat ini tepat untuk diarahkan kepada kaum khawarij yang bodoh, yang jahil, tapi menganggap mereka adalah orang terbaik dalam beramal, sungguh-sungguh dalam beribadah. Wajahnya pucat pasi karena sibuknya mereka ibadah di malam hari. Terlihat bekas air mata yang keluar bercucuran di wajahnya. Mereka menganggap bahwa mereka terbaik dalam beramal. Mereka meninggalkan bimbingan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Memahami sendiri. Padahal pemahaman mereka sangat minim sekali. Akhirnya tersesat dari al-haq. Maka demikian pula yang lainnya. Al-Qadariyah, Al-Jabriyah, Al-Mu'tazilah. Dan al-firq yang lainnya yang menyebabkan mereka menyimpang. Termasuk faktor terbesar adalah kejahilan. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ahlus sunnah, senjata mereka adalah ilmu. Senjata mereka adalah ilmu. Jangan sampai seorang masuk ke medan pertempuran tanpa senjata. Tangan kosong. Lawannya membawa berbagai macam syubhat. Ya. Membawa berbagai macam senjata-senjata berat. Yakni syubhat. Yang ini membawa basoka, yang ini membawa mortir, yang ini membawa granat. Ya, yakni dengan syubhat-syubhat yang siap untuk mereka lemparkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Kalau seorang tidak siap maju ke medan pertempuran dalam keadaan tidak memiliki ilmu, binasa dia. Kejahilan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, membunuh pemiliknya. Kemudian apabila kita telah semangat untuk menuntut ilmu. Apabila kita telah semangat untuk talabul ilm. Belajar. Menggali ilmu al-kitab wa sunnah. Maka ada hal-hal yang harus kita jadikan sebagai rambu-rambu. agar pada saat kita belajar, jangan sampai ilmu yang kita pelajari justru menyebabkan kita terjatuh dalam penyimpangan. Kita sudah semangat ini mau belajar. Saya ingin talabul ilm, saya ingin belajar, saya ingin mendalami Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak ingin menjadi orang jahil. Naam, Masya Allah, bagus. Namun ingat rambu-rambunya. Rambu-rambu ini, ma'asyiral rahimakumullah, juga banyak disebutkan oleh para ulama. Namun kesimpulannya, kembali kepada dua poin yang disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Libanatul Kubra. Kata Ibnu Battah rahimahullah, i'lamu ikhwani anni fakkartu fi sababi alladhi akhraja aqwaman min as-sunnah wal jamaah waqtarrahum ila al-bid'ati wal shana'ah wa fathi bab al-baliyati ala af'idatihim وهجب نور الحق عن بصيرتهم فوجدت ذلك في وجهين. Kata Ibnu Battah rahimahullah, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku telah memikirkan sebab yang mengeluarkan sebagian kaum dari as-sunnah wal jamaah, yang menyebabkan keluarnya sebagian kaum dari as-sunnah wal jamaah dan menjerumuskan mereka kepada bid'ah dan keburukan dan membuka pintu musibah ke dalam hati-hati mereka dan menghalangi cahaya kebenaran untuk masuk ke dalam pandangan mereka. Kata beliau, aku mendapati ada dua hal yang menyebabkan keluarnya sebagian kaum dari as-sunnah wal jamaah. Yang pertama, kata beliau, al-bahthu wat-tanqir wa kathratu as-su'al amma la yughni wa la yadhurru al-muslimu jahlahu wa la yanfa'u al-mu'minu fahmah. Al-bahthu wat-tanqir, membahas, mencari, mengorek-ngorek ilmu selain dari Al-Kitab wa Sunnah. Menyibukkan diri dengan pembahasan-pembahasan yang tidak memberi manfaat kepadanya. Menyibukkan diri untuk membahas sesuatu yang seorang muslim jahil tentangnya, itu tidak memudaratkan dan tidak memberi manfaat bagi seorang mukmin untuk memahaminya. Paham pun tidak memberi manfaat. Jahil pun tidak memudaratkan. Jahil tidak memudaratkan. Namun dia sibuk membahas hal tersebut. Ini yang memalingkan seorang dari al-haq. Memalingkan seorang dari al-kitab wa sunnah. Semangat belajar. Tapi yang dipelajari sesuatu yang kalau dia jahil, tidak memudaratkan. Kalaupun dia memahaminya, tidak memberi manfaat, tidak menambah pahala, tidak menambah keimanan. Ini sebab penyimpangan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Walhamdulillah, kita merasa cukup mempelajari Al-Kitab wa Sunnah dengan bimbingan ulama'u salafil ummah. Sudah cukup. Tak perlu mencari alternatif-alternatif yang lain. Mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Yang kalaupun seorang memahami, tidak menambah keyakinan, tidak menambah pahala. Tidak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jahil pun tidak memudaratkan. Bahkan jahil lebih baik daripada mengetahui. Mempelajari ilmu kalam, belajar ilmu filsafat, mempelajari ilmu perdukunan, belajar ilmu hipnotis, belajar ilmu sihir, dan ilmu-ilmu yang lainnya, yang jahil tentangnya tidak memudaratkan, faham pun tidak memberi manfaat, bahkan memudaratkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, kata beliau, inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allah bihada al-Islam famahma nabtaghi al-izza bighairi ma a'azzana Allah bihi adallana Allah. Kami dahulu kaum yang paling hina di zaman jahiliyah. Di zaman mereka tidak mengetahui hidayah. Kaum yang paling hina. Lalu Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam. Islam datang untuk memuliakan pemiliknya. Maka apabila kami mencari alternatif yang lain dari selain apa yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kami dengannya, niscaya Allah akan menghinakan kami. Niscaya Allah akan menghinakan kami. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bangganya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga beliau tidak merasa butuh untuk mencari alternatif yang lain selain dari yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun sebahagian kaum muslimin menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak memberi manfaat, bahkan memudaratkan. Mempelajari sesuatu yang tidak mendekatkan seorang untuk memahami Al-Kitab wa Sunnah, namun justru semakin menjauhkan. Belajar ilmu kalam, kata Abu Yusuf, salah seorang murid Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan, al-ilmu bi-ilmi al-kalami jahlun, wal-jahlu bi-ilmi al-kalam ilm. Berilmu tentang ilmu kalam, itulah kejahilan. Jadi, semakin belajar ilmu kalam, semakin jahil. Jahil tentang ilmu kalam, itulah ilmu. Itulah ilmu. Maka ilmu yang hakiki, ilmu yang benar adalah seorang pelajar Al-Kitab Sunnah. Ilmu kalam dengan berbagai cabangnya menyibukkan, bahkan dapat menyebabkan seorang menjadi zindiq waliyadu billah. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, hukmi fi ahli al-kalam annahum yudrabun bil jarid wal ni'al thumma yutaf haul al-qabail aw al-ashair thumma yuqalu hadha jazaa'u man taraka al-kitab wa sunnah wa aqbal ala ilmi al-kalam. Hukum orang belajar ilmu kalam, hukumnya orang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, dipukul. Dipukul dengan pelepah kurma, dipukul dengan sendal. Diruqyah. Lalu kemudian diarak keliling kampung sambil diteriaki. Ini hasilnya orang meninggalkan Al-Kitab wa Sunnah. Dan mendalami ilmu kalam. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la tujalis ahlal kalam wa in dhabba anis sunnah. Jangan engkau bermajlis dengan seorang belajar ilmu kalam meskipun dia membela sunnah. Subhanallah, terkadang ada sebagian menampakkan diri sebagai ahli sunnah, berbaju sunnah, berjenggot, pakai gamis lagi. Iya kan? Nah, nampak diri sebagai ahlu sunnah. Tapi belajar ilmu kalam, belajar filsafat. Pulang dari jami'ah al-islamiyah. Tidak merasa cukup dengan S1. Pengen cari SS yang lain. S1 enggak cukup, jadi LC enggak cukup. Pengen mencari SS yang lain. Dari Jami' Islamiyah Madinah, mencari SS yang berikutnya, masuk ke IAIN. Ada yang bilang IAIN ingkar Allah, ingkar Nabi. Allahumma musta'an. Jami'ah i'tizaliyah mu'tazilah. Wa illa faqul al-liberaliyah. Universitas liberal. Belajar. Ingin mendapatkan S yang berikutnya. Belajar filsafat. Sampai berhasil lulus. Bahkan dengan nilai yang Masya Allah. Apa namanya? Aduh, saya sulit mengucapkan ini. Nilai yang bagus pokoknya. Masya Allah. Lupa dengan ilmu yang dulu. Lupa. Dengan nasihat para ulama tentang bahayanya mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafah, falsafah. La ilaha illallah. Nah, mengganti sesuatu yang baik dengan yang jelek, yang buruk. Apa yang diharapkan? Apakah tidak cukup nasihat para ulama? Siapa ulama ahlus sunnah yang merekomendasi seorang untuk belajar ilmu kalam atau ilmu falsafah? Falsafah tidak ada kaitan dengan Islam, bahkan menjauhkan seorang dari Islam. La tujalis ahlal kalam wa in dhabba anis sunnah. Jangan engkau duduk dengan ahlul kalam meskipun dia membela sunnah. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimahumullah. Al-bahth wa tanqir. Ingin mencari alternatif yang lain selain dari Al-Quran wa sunnah. Akhirnya menyebabkan dia menyimpang, tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini akan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang berikutnya. Penyimpangan-penyimpangan yang berikutnya. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Battah rahimahullah ta'ala, mujalasatu man la tu'manu fitnatuh wa tufsidul quluba suhbatuh. Bermajlis dengan orang-orang yang tidak aman dari fitnahnya dan bersahabat dengannya, bermajlis dengannya, merusak hati-hati manusia. Duduk dengan ahlul bid'ah, duduk dengan ahlul hawa, ahlul fitnah. Ini juga menyebabkan penyimpangan. Menyebabkan seorang jauh dari al-haq. Jauh dari al-kitab wa sunnah. Oleh karena itu para ulama, mereka masih saja memberi peringatan dari bahayanya bermajlis dengan ahlul fitnah, ahlul bid'ah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, la tujalisu ahlul ahwa, fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub. Jangan engkau duduk dengan ahlul ahwa, jangan engkau duduk dengan pengekor hawa nafsu, karena bermajlis dengan mereka akan membuat hati-hati ini menjadi sakit, menimbulkan penyakit di dalam hati. Allahul musta'an. Demikian banyak nasihat dari para ulama tentang bahaya duduk dengan ahlul bid'ah. Buka kitab-kitab para ulama. Syarhus sunnah al-barbahari. Sunnah al-imam Ahmad. Syarhus usulis sunnah al-lalakai. Dan yang lainnya dari kitab-kitab para ulama. Buka. Baca ucapan-ucapan para ulama ussalaf tentang bid'ah. Dan bahayanya bermajlis dengan ahlul bid'ah. Sikap mereka sangat keras, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang lebih keras pengingkaran mereka terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah dari pengingkaran mereka terhadap para pelaku maksiat selain bid'ah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalifa lil-kitab was-sunnah aw al-ibadat al-mukhalifa lil-kitab was-sunnah fa inna bayan halihim wa tahdhir al-ummah minhum wajib bi ittifaq al-muslimin. Seperti para imam-imam bid'ah, pemimpin-pemimpin bid'ah yang menyeru kepada bid'ah, dari mereka yang membawa keyakinan-keyakinan yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, atau ibadah-ibadah yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, sesungguhnya menerangkan tentang kondisi mereka dan memberi peringatan umat dari mereka wajib. Wajib, bukan mustahab, bukan mubah. Kata Syekhul Islam, wajibun bittifaqil muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Lalu beliau menyebutkan riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah ditanya, ar-rajul yasum wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika am yatakallamu fi ahli bid'ah. Seseorang berpuasa, salat, i'tikaf, lebih kamu sukai atau seorang berbicara tentang ahlul bid'ah? Kata Imam Ahmad rahimahullah, idza qama fa shalla wa sama wa i'takaf fa inna ma huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli bid'ah fa inna ma huwa lil muslimin fa hadha afdal. Kalau dia salat, dia berpuasa, dia i'tikaf, itu untuk kemaslahatan dirinya. Dia mendapatkan pahala. Tapi kemaslahatannya tidak berpindah kepada yang lain. Namun apabila dia berbicara tentang ahlul bid'ah, maka ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka ini apa? Afdal. Ini lebih afdal. Ini lebih utama. Namun bukan yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa ya sudah kalau gitu kita enggak usah salat sunnah. Kita enggak usah puasa sunnah. Atau i'tikaf, bukan itu yang dimaksud. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Para ulama dahulu mereka ahli ibadah, ahli ilmu, dan dalam urusan tahdzir mentahdzir mereka juga mengambil bagian darinya. Nah, mereka dikenal sebagai ahli ibadah. Imam Ahmad ahli ibadah. Imam Syafi'i ahli ibadah. Demikian pula para ulama yang lainnya. Nah. Namun mereka juga menyisihkan waktu mereka untuk memberi peringatan pada umat dari bahayanya fitnah, bahayanya bid'ah dan ahlul bid'ah. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, memberi peringatan pada ahli bid'ah wajib. Demikian pula yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah Beliau mengatakan washtadda nakirus salaf wal a'immah li hadhihi al bid'ah wa sahib ahliha min aqtaril ard wa hadzaru minha ashadd at tahdzir wa balagu fi inkariha ma lam yubalighu mithlahu fi inkari al fawahish wal dhulmi wal udwan idh madarratul bid'ah wa hadmuha wa munafatuha lahu ashadd. Sangat keras pengingkaran para ulama ussalaf. Sangat keras pengingkaran para ulama ussalaf terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Bahkan mereka berteriak, mentahzir, memberi peringatan pada ahlul bid'ah dari berbagai penjuru negeri. Tahzir dengan tahzir yang sangat tegas sekali. Bahkan mereka berlebihan dalam mengingkari yang mereka tidak melakukan hal tersebut ketika mengingkari perbuatan fahisyah, kemungkaran, kezaliman yang melampaui batas selain bid'ah. Mengapa demikian? Kemudaratan bid'ah dalam menghancurkan agama ini, merobohkan agama ini, itu lebih kuat. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama memperingatkan bahayanya mukhalafah, bergaul dengan ahlul bid'ah, bermajlis dengan ahlul bid'ah. Karena ini sangat cepat merubah hati seseorang, sangat cepat menyimpangkan hati seseorang dari al-haq menuju al-batil. Lihat bagaimana sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika Yahya bin Ya'mar bersama dengan Abdurrahman al-Himyari, mereka mendatangi Abdullah bin Umar mengadukan tentang hal yang terjadi di Basrah, munculnya fitnah al-Qadariyah yang dibawa oleh Ma'bad bin Abdillah al-Juhani. Munculnya fitnah al-Qadariyah, mengingkari takdir, menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi hingga sesuatu itu terjadi. Meragukan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas. Abdullah bin Umar setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh dua tabi'in ini, maka dengan tegas beliau mengatakan akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni fawallahi alladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaban ma qabilahu Allah hatta yu'mina bil qadar. Sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, tidak ada hubungan antara aku dengan mereka. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau salah seorang mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sampai dia beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menyebutkan hadis Jibril. Beliau menyebutkan hadis Jibril. Nah, hati-hati. Pelajaran dari para ulama ussalaf disebabkan karena pergaulan dan bermajelis dengan ahlul bid'ah menyebabkan hati mereka berubah. Al-qulubu dha'ifa wa syubahu khattafa. Hati itu sangat lemah, sementara syubuhat sangat cepat menyambar. Sangat cepat menyambar. Abdurrahman bin Muljam yang menyebabkan, yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dahulu ahlu sunnah, akan tapi disebabkan pergaulannya dengan kaum khawarij, menjadi khawarij, bahkan jadi gembong khawarij, bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imran bin Hittan, ya, ahlu sunnah seorang yang terpandang pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Namun karena dia ingin menikah dengan seorang wanita berpemikiran khawarij, teman-temannya menasihatinya, jangan kamu menikah dengan kharijiyah. Hati-hati. Dapat merubah pemikiran, merubah manhaj. Nah, namun dia tidak peduli. Dengan alasan, saya akan mendakwahinya. Masya Allah. Saya akan mendakwahinya, saya akan membimbingnya. Menikah dengan kharijiyah. Akhirnya menjadi khawarij. Akhirnya menjadi khawarij. Bahkan memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' Abu Bakar As-San'ani rahimahullah, imam min a'immat as-sunnah, penulis kitabul musannaf. Naam. Terpengaruh dengan Ja'far bin Sulaiman Ad-Dub'i. Dia kagum dengan ibadahnya. Kagum dengan kekhusyuannya. Ya. Akhirnya terjatuh ke dalam pemikiran tasyayyu'. La ilaha illallah. Ini orang-orang berilmu. Ma'asyar wa rahimakumullah. Orang-orang berilmu pun tidak selamat disebabkan karena pergaulannya dengan ahlul bid'ah. Apalagi seorang yang minim ilmunya. Dengan apa dia bisa membentengi dirinya dari berbagai macam syubhat dan penyimpangan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama mentahzir dari ahlul bid'ah. Meskipun terlihat dia sebagai orang yang berilmu, meskipun terlihat dia sebagai orang yang ahli ibadah. Al-Harith al-Muhasibi di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah dikenal dengan ibadahnya. Bahkan dikenal dia juga membantah sebagian ahlul bid'ah. Namun dia terjatuh ke dalam pemikiran Jahmiyah. Maka Imam Ahmad rahimahullah sangat keras dalam tahzirnya. Nah, sangat keras dalam tahzir. Bahkan ketika ada seorang, ya, ketika dinasihati untuk tidak bermajelis dengannya, namun dia tetap bermajelis dengannya, akhirnya dia kagum. Oh, saya melihat ibadahnya, melihat kekhusyuannya, masya Allah, terkagum-kagum dengan ibadahnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, la yaghurruka khusyu'uh wala ibadatuh. Jangan kamu tertipu dengan khusyuknya dia, ibadahnya dia. Jangan. Ini masalah din, al-ilmu din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Al-Hasan bin Salih bin Hayy ini, ya, dalam hal meriwayatkan hadis, para ulama mensiqahkan. Abu Hatim rahimahullah ketika menerangkan tentang Al-Hasan bin Salih bin Hayy, kata beliau, thiqatun mutqin. Thiqah, terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Dalam hal ibadah, subhanallah. Ya. Mengagumkan orang-orang melihatnya, menakjubkan orang-orang melihatnya. Sangat cepat sekali. Ketika mendengarkan nasihat, cepat sekali memberi pengaruh. Cepat menangisnya. Sampai ada salah seorang mendatangi Al-Hasan bin Salih bin Hayy, meminta kepadanya, tolong jelaskan kepada kami bagaimana cara memandikan jenazah. Bagaimana cara memandikan jenazah. Mendengarkan hal itu, Al-Hasan bin Salih menangis, terus menangis. Sampai tidak mampu menerangkan cara memandikan jenazah. Mengingat kematian. Luar biasa. Kekhusyuannya, rasa takutnya. Sampai sebagian mereka mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang al-khawfu wal-khusyu'u minhu azhar min al-Hasan bin Salih bin Hayy rasa takutnya dia kepada Allah, kekhusyuannya dalam beribadah yang lebih kuat, yang lebih nampak dari Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Nah, namun dia terjatuh ke dalam pemikiran bid'ah. Dia menganggap bolehnya melakukan pemberontakan terhadap wulatu umuril muslimin al-zalimin. Boleh memberontak terhadap pemerintah Islam yang zalim. Ini sekedar pemikiran. Dia sendiri tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya. Dia tidak berperang. Dia tidak memerangi seorang pun. Hanya pemikirannya. Ya. Dia berpendapat bolehnya keluar terhadap penguasa yang zalim. Subhanallah. Para ulama mengatakan mubtadi. Para ulama membidahkan dia. Karena pemikirannya ini. Sampai kata Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang Al-Hasan bin Salih bin Hayy, kana minal a'immah law ma talabbasahu bi bid'ah. Dia akan termasuk di antara para imam sunnah kalau seandainya dia tidak memiliki pemikiran bid'ah itu. Kalau seandainya dia tidak memiliki pemikiran bid'ah, dia menjadi salah seorang imam sunnah. Tapi dengan pemikiran ini, satu pemikiran. Maka dengan pemikiran ini, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, pemikiran bid'ah ini menyebabkan para ulama mengatakan dia mubtadi'. Sampai suatu ketika, Sufyan al-Thawri rahimahullah ingin masuk ke dalam masjid, salat Jumat. Begitu masuk ke masjid, di depannya Al-Hasan bin Salih bin Hayy salat. Lalu kemudian beliau berpaling, meninggalkan pintu itu sambil beliau mengatakan, a'udzu billah min khusyu'in nifaq. A'udzu billah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung diri kepada Allah dari khusyuknya kemunafikan. Yani ahlul bid'ah menampakkan kekhusyuan, sangat mudah menyeret seorang pada bid'ah, kesesatan. Dan ini lebih berbahaya. Yang ini lebih berbahaya daripada seorang yang jelas dia ahlul bid'ah, malas sholat, bahkan sering meninggalkan sholat. Wadih, perkara yang jelas. Tidak akan memberi pengaruh kepada ahlul ta'ah. Orang yang semangat menjalankan sunnah. Akan tetapi, kalau seorang mubtadi', menampakkan ibadahnya. Berpakaian dengan pakaian sunnah. Dengan jubahnya Masya Allah, dengan jenggotnya Masya Allah, sorbannya yang tebal di atas kepalanya. Orang melihat, hebat sekali ini orang. Coba lihat Usama bin Laden itu. Lihat wajahnya Masya Allah. Jenggotnya. Nah, menurut pandangan orang awam ini wali. Waliyus salihin. Wali. Sehingga tertipu banyak di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, ma'asyarakat rahimakumullah, hati-hati. Ya. Dengan bermajlis, bergaul dengan ahlul bid'ah, menyebabkan seorang berubah. Minimal dia akan menganggap ringan, menganggap remeh perkara bid'ah. Dia akan menganggap remeh perkara bid'ah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu diingatkan oleh Al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah, beliau mengatakan, "Wahdhar sigharal muhdatsati minal umur, fa inna sigharal bid'ati ta'udu hatta tasira kibara. Wa kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-ummah kana awwalaha saghiran yushbihu al-haqq." يشبه الحق فلما اغتر به بعض الناس فعظمت حتى صارت كبارا. Kata beliau, hati-hati dari perkara-perkara bid'ah yang kecil. Jangan menganggap remeh satu perkara bid'ah meskipun itu dianggap kecil. Hati-hati. Karena bid'ah yang kecil itu akan kembali menjadi besar. Ya. Jangan menganggap remeh perkara bid'ah. Wah, enggak usah berbicara tentang Aisyah Uthrah. Jangan berbicara tentang sururiyah, itu enggak ditanya di alam kubur. Yang ditanya di alam kubur, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa madinuk. Tidak ada pertanyaan tentang Ihya Uthrah. Ditanya enggak tentang Abdurrahmanul Khalif? Hah? Tidak ada kan? Tidak ada dalil. Memang itu, tidak ada dalil. Tapi apa tujuan dari pernyataan ini? Hah? Menganggap ringan perkara bid'ah. Yang penting substansinya itu tauhid. Substansinya. Ya sudah, kalau begitu masukkan. Sekian banyak tokoh-tokoh bid'ah. Dianggap sebagai ahli sunnah. Ali Hasan, ajarkan tauhid. Ali Hasan al-Halabi. Hah? Ajarkan tauhid gak? Abul Hasan al-Ma'ribi. Ajarkan tauhid. Al-Maghrawi ngajarkan tauhid, Adnan Urur ngajarkan tauhid, Muhammad Hassan ngajarkan tauhid, Abu Ishaq Al-Huwaini ngajarkan tauhid, Abdurrahman Abdul Khaliq, Abdullah Sabit, yang lainnya masih banyak lagi. Ah, kumpul mereka semua jadi salafiyun. Masukkan ke dalam website kullas salafiyin. Semuanya salafi. La ilaha illallah. Ini berbahaya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pergaulan ahlul bid'ah akhirnya menganggap yang mubtadi menjadi sunni salafi, ya, meremehkan bid'ah yang mereka lakukan, akhirnya menganggap ringan. Yang penting kan menetapkan madhabus salaf, mendakwakan kepada tauhid, akhirnya tidak lagi memperhatikan siapa yang menjadi pengajar, siapa yang mengajarkan ilmu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menganggap ringan bid'ah. Ini yang diperingatkan oleh para ulama. Perkara bid'ah itu perkara yang sangat besar, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau perkara itu, bid'ah itu perkara yang kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir pada setiap khutbah beliau memperingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur al syarrul umur muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bidah wa kull bid'atin dhalalah datang dalam riwayat An-Nasa'i wa kull dhalalatin fin nar. Kullu dhalalatin fi an-nar. Seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk. Syarrul umur ay asyarr. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru yang diada-adakan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu neraka. Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan al-bid'atu wa ahluha fi an-nar. Bid'ah dan pelaku bid'ah dalam neraka. Apa manfaat dari tahdzir, peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bid'ah? Melainkan disebabkan karena bahayanya perkara bid'ah ini yang lebih berbahaya daripada yang lainnya. Kata Salam Ibn Abi Muti' rahimahullah taala, la an alqa Allah subhanahu wa taala bi sahifatil Hajjaj ahabbu ilayya min an alqa Allah bi sahifati Amr ibn Ubaid. Aku bertemu Allah Subhanahu wa taala membawa catatan amalan perbuatannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, zalim, pembunuh berdarah dingin, membunuh para sahabat, membunuh orang-orang saleh. Ini Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Saya membawa catatan amalannya Hajjaj untuk bertemu Allah, saya lebih suka daripada membawa lembaran amalannya Amr bin Ubaid, Mu'tazili. Bid'ah itu berbahaya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Seorang melakukan perbuatan kemaksiatan, dia sadar bahwa itu adalah kemaksiatan. Sehingga sangat diharapkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang pelaku bid'ah, tatkala dia melakukan perbuatan bid'ah, dia berbangga. Dia menganggap itu adalah bagian dari agama. Bahkan dia membelanya. Sehingga ketika ada yang menasihati, nasihat tersebut dimentahkan. Karena dia menganggap bahwa dia berada di atas hidayah. Ini bahayanya bid'ah. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah." Karena al-ma'siyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Sebab kemaksiatan diharapkan seorang bertaubat. Adapun bid'ah, "Inna Allah hajaba at-taubah an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atahu." Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Maka hati-hati ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu memperingatkan kepada umatnya dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Nah, akhirnya hasil dari pergaulan dengan bid'ah ini, ahlul bid'ah ini, menyebabkan seseorang bukan hanya meremehkan bid'ah, namun sampai kepada tingkatan meremehkan para ulama dan perkataan para ulama rahimahumullah, mementahkan ucapan para ulama, mementahkan ucapan para ulama, berselisih tentang radio rojak. Ya. Ada yang mentahzir, ada yang merekomendasi. Radio rojak itu radio salafi ya. Ya. Mentakrib madhabus salaf, mengajarkan tauhid. Nah, berselisih. Sementara yang mentahzir melihat siapa itu pendirinya. Siapa itu yang berbicara di sana. Sebenarnya itu sudah cukup. Dengan melihat orang-orang yang berbicara di dalam radio tersebut itu sudah cukup. Tanpa harus mendengar. Tanpa harus mendengar. Bukan merupakan persyaratan untuk menghukumi sesatnya sesuatu harus mendengarkan langsung. Hah? Namun cukup dengan akhbar thiqat. Berita dari orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Dari ucapan-ucapan mereka yang jelas. Yang menyebarkan bid'ah. Pembela Ihya ats-Tsurats. Pembela Abul Hasan al-Ma'ribi. Pembela Ali Hasan al-Halabi. Dan yang semacamnya. Itu sudah cukup. Menunjukkan bahwa mereka di atas manhaj Halabi. Hizbi as-Sururi. Sudah cukup. Gak harus dengar setiap hari mengambil porsi sekian jam. Mendengarkan ceramah fulan. Oh ternyata bagus. Ternyata bagus. Saya sudah dengar. Antum gak dengar. Sehingga antum gak tahu hakikat radio itu. Subhanallah. Kata para ulama. Kata Muhammad bin Sirin. Inna hadal ilma din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari ini adalah agama kita. Perhatikan dari mana kalian melihat mengambil agama kalian. Mengambil talaqqi ilmu. Lihat dulu orangnya. Kan gitu. Kalau seorang ingin mengambil ilmu, lihat dulu orangnya. Ini orang ahlus sunnah apa bukan? Kalau kelihatan ahlul fitnah, jangan lagi ingin mencoba. Duduk dulu di majelis, dengar dulu. Pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. Ya bagus memang. Bagus hasilnya. Oh bagus kok ilmiah. Dalil kok. Masya Allah. Nah. Dengarkan. Akhirnya menganjurkan orang lain. Dengarkan. Ini sedang live pembahasan tafsir suratul Kautsar oleh ustaz favorit. Masya Allah. Sampai menganjurkan. Permasalahannya sudah diangkat kepada para ulama. Sudah sampai kepada Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Yang mentahzir, yang mendukung, semuanya hadir. Semuanya hadir di majelis. Di hadapan Imamul Jarh wa Ta'dil. Yang tidak diragukan keilmuannya. Yang tidak diragukan jarah wa ta'dilnya. Yang diakui oleh para ulama, termasuk Asy-Syaikh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil rahimahumullah taala, yang mati dan yang hidup mengakui siapa Syekh Rabi' hafizahullah. Masing-masing menyampaikan alasannya tentang raja, apa hasilnya? Kata Syekh Rabi', Syekh Rabi' hafizahullah taala, الذي يحترم هذا المنهج لا يستمع لهذه الإذاعة. Yang menghormati manhaj salafi, jangan dia mendengarkan radio ini. والذي لا يحترم يستمع. Yang tidak menghormati manhaj salafi, dengar. Silakan dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak menghormati manhaj salafi. Nah. Selesai kan? Perkaranya selesai. Utruku asbab al-khilaf. Tinggalkan sebab-sebab perselisihan. Radio Roja termasuk di antara sebab perselisihan yang terjadi di kalangan salafiyin. Tinggalkan itu. Kan selesai masalahnya. Ya Syekh, di antara yang mengasuh radio ini adalah Ad-Razzaq Al-Badr. Kata Syekh Rabi, Ad-Razzaq makhdu'un bihim. Tertipu dengan mereka. Sebagaimana beliau tertipu dengan Ihya Turats. Sering beliau menghadiri kajian-kajian Ihya Turats. Yang diadakan Ihya Turats. Membela Ihya Turats. Walladhi alima hujjah ala man lam ya'lam. Yang mengetahui, yang punya ilmunya hujjah. Terhadap yang tidak mengetahui. Ini kaidah yang jelas. Tidak merasa cukup. Nah. Tidak merasa cukup dengan nasihat Syekh Rabi'. Berpindah. Gerombolan ini pindah dari Saudi ke Yaman. Nanya lagi. Bertanya lagi. Ke Syekh Muhammad Al-Imam. Subhanallah. Tidak puas. Tidak puas. Dengan kesimpulan Syekh Rabi'. Kalau dengan kesimpulan Syekh Rabi' tidak puas, ulama siapa lagi yang akan dipercaya? Ya sudah, dakwah sendiri tanpa bimbingan dari ulama. Karena Syekh Rabi' bagi kami, yakni subhanallah, imam. Imamul Jarh wa Ta'dil. Datang ke Yaman, tanya kepada Syekh Muhammad Al-Imam dengan pertanyaan yang sama tentang Radio Raja. Alhamdulillah, Asy-Syaikh memahami. Pertanyaan seperti ini, apabila kalian punya kesempatan untuk mendatangi Arab Saudi, kalian berangkat ke Mekah, tanyakanlah kepada Syekh Rabi'. Tanyakan kepada Syekh Rabi'. Iya kan? Mestinya sudah dijelaskan, Syekh, kami sudah datang kepada Syekh Rabi'. Tapi apa jawabannya? Selesai. Tapi tidak ada. Nah. Kalau Syekh Rabi' sudah memberi penjelasan. Asy-Syaikh Al-Imam menganjurkan untuk menanyakan pada kibarul ulama. Masih juga belum puas. Ya. Para ulama termasuk Syekh Abdullah Mar'i hafizahullah juga sudah memberi nasihat secara langsung. Masih juga belum puas. Apalagi yang tersisa dari orang. Apalagi yang diharapkan. Menunggu Jibril turun untuk menasihati. Ha? ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sementara dari kalangan ikhwah salafin terus dalam keadaan bingung. Dalam keadaan bingung. Dan subhanallah, Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala memahami kondisi. Dan memahami keadaan mereka ketika di majlis itu. Mengetahui siapa orang-orang yang berjalan di atas makarnya Al-Halabi. Sampai beliau menghukum fulan mutala'ib. Bermain-main dalam agama. Makir. Membuat makar. Yamshi ala tariqatil Halabi fil makar. Berjalan di atas metode Al-Halabi dalam membuat makar. Mutalawin. Apa mutalawin? Bunglon. Ya. Mutalawin. Kata Abu Mas'ud, kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, iyyaka wattalawun fa inna dinallahi wahid. Berubah-ubah. Melihat mana yang mana aliran air yang enak, maka dia ke sana. Nah, jadi masyaallah rahimakumullah, kalau sudah keputusan ini, para ulama sudah mempelajari, sudah cukup. Bagi kita sudah cukup, alhamdulillah. Siapa yang berjalan di atas jalan mereka, biarkan. Nah, ternyata nasihat para ulama tidak cukup. Waliyadzubillah, kalau sampai kepada menghinakan para ulama, tidak lagi mau mendengarkan nasihat mereka, maka ini binasa. Ini kebinasaan. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah menyebutkan dalam Raudatul Uqala. Dalam Raudatul Uqala. Beliau mengatakan, min alamat al-humq. Min alamat al-humq alladhi yajibu tafakkuduha. Lil'aqil mimman khafi alaihi amruh sur'atul jawab wa tarku at-tathabbut wal ifrat fi ad-dhahik wa kathratu al-iltifat wal waqi'atu fil akhyar wal ikhtilat bil asrar. Kata Abu Hatim rahimahullah, di antara tanda kebodohan seseorang, cepat dalam menjawab. Cepat dalam menjawab. Kadang-kadang dibanggakan seorang dalam urusan mencela ulama, ketika dibantah, dalam sehari dia mampu mengeluarkan 3 jawaban. Masya Allah, hebatnya ilmu fulan. Ya, sudah S2, mau mengambil S yang berikutnya. Hebatnya ilmu fulan. Dalam sehari mengeluarkan 3 bantahan. Ada suratul jawab. Hadza ar-rajul la yadri ma yakhruj min ra'si, enggak tahu apa yang keluar dari kepalanya. Nah, tarku tathabbut, tidak tathabbut. Al-ifrat fi ad-dhahik, berlebihan dalam tertawa. Kathratul iltifat, terlalu banyak menoleh. Ya. Kemudian kata beliau, wal waqi'atu fil akhyar, mencela orang-orang yang baik. Ini tanda kebodohan. Apalagi yang dicela itu ulama. Wal ikhtilat bil asrar, bergaul dengan orang-orang yang jahat. Apalagi yang dicela itu ulama. Maka ini kebinasaan. Ibnu Asakir rahimahullah taala beliau mengatakan, i'lam rahimakallah anna luhum al-ulama'i masmumah. Wa 'adatullah fi hadd astari muntaqisihim ma'lumah. Wa anna man atlaqa lisanahu bil ulama'i fi thalbi fa innahu qabla mautihi aqadahu Allah azza wa jalla bi mauti qalbihi. Kata beliau Ibnu Asakir rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya dagingnya ulama itu beracun. Jangan mencoba-coba memakan daging ulama. Apa maksudnya makan daging ulama? Menggibahi ulama, menjelek-jelekkan para ulama. Dagingnya ulama itu beracun. Dan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang-orang yang mencela para ulama, Allah singkap kejelekannya. Itu adalah perkara yang diketahui. Barang siapa yang melepaskan lisannya untuk mencela ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya sebelum jasadnya mati. Allah menghukum dengan mati hatinya. Kematian hatinya. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasul, dia akan ditimpa fitnah. Fitnah itu kematian hati. Atau dia akan ditimpa azab yang sangat pedih. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Sangat cepat hati itu berubah. Jaga diri kita. Jaga manhaj kita. Memelihara diri dengan tidak bergaul bermajelis dengan ahlul fitan. Wallahi itu lebih selamat. Ya, sabar. Sabar. Nah, jangan terpengaruh dengan wah jumlah mereka yang demikian banyak. Itu hanyalah fata morgana, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jangan terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan mereka, pengajian-pengajian mereka yang katanya bukan hanya menasional, mendunia. Jangan terpengaruh. Alhamdulillah. Bagi kita cukup dengan nasihat para ulama, alaikum biturqil huda wa la tastawhish biqillati salikin. Wa iyyakum wa turqad dalalah wa la taghtar bikathratil halikin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalan-jalan hidayah. Jangan kamu merasa sempit dengan sedikitnya orang-orang berjalan di atasnya. Apa mereka itu daurahnya sedikit? Cuma 10 ribu, sedikit. Daurah kami ratusan ribu. Masjidnya Istiqlal. Berbangga dengan itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita yakin kebenaran itu di atas Alkitab wa Sunnah. Bukan dengan suara terbanyak. Itu manhaj demokrasi. Teman khas demokrasi berbangga dengan jumlah yang banyak. Nah, berbangga kalau membuat tulisan terus banyak pendukungnya di Facebook. Ribuan orang. Atau di internet ribuan orang pendukungnya. Semuanya memberi jempol. Semuanya memberi jempol. 7.000 orang. Ya, hatta 100.000, hatta 1 juta. Ya. Masih kalah banyak dengan para pemain musik, para binatang film, pasti berkala banyak. Yang menyukai mereka jutaan orang. Jutaan orang. Iya kan? Alhamdulillah. Dan berjalanlah kamu di atas jalan hidayah. Meskipun sedikit orang yang berjalan di atasnya. Jauhi jalan-jalan kesesatan. Dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang binasa yang berjalan di atas. Yang terpenting bagi kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, belajar Alkitab wa Sunnah. Apa yang kita mampu pelajari, belajar. Alhamdulillah. Belajar tauhid, belajar manhaj, belajar aqidah, belajar fikih, belajar tafsir. Semampu kita. Sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jal menjaga keimanan kita. Memelihara hidayah yang sedang kita rasakan. Maka ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan sesungguhnya banyak hal-hal yang lain. Namun semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita di hari ini memberi manfaat, menambah ilmu, dan menjadi sebab kekokohan kita berada di atas manhaj salafus salih bersama dengan bimbingan para ulama'. والله ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. bolehkah belajar dengan ahlul bid'ah dengan alasan dia tidak mencela kita? Bahkan dia menganjurkan pengikutnya untuk belajar kepada kita. Dan dia orang yang terkenal santun. Ini bahayanya. Semakin santun ahlul bid'ah, semakin berbahaya. Semakin kuat ibadahnya ahlul bid'ah, semakin berbahaya. Kenapa? Karena semakin banyak orang tertipu dengan keadaannya. Oleh karena itu, para ulama menasihatkan, seperti yang telah kita sebutkan, Abdul Razzaq tertipu dengan Ja'far bin Sulaiman al-Dubai. Al-Harith al-Muhasibi menipu sekian banyak, disebabkan karena kesalehannya. Para ulama memperingatkan dari Al-Hasan bin Salih bin Hayy, karena bagusnya ibadah yang dia lakukan, dan nampak kekhusyuannya, tapi dia ahlul bid'ah. Maka ini yang berbahaya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sehingga jangan dengan alasan bahwa dia santun, ya, hikmah dalam berdakwah, dan ini pun harus dikembalikan kepada kacamata syar'i. Bukan yang dimaksud santun itu setiap ketemu senyum, ahlan, ketemu tablighi ahlan, ketemu sururi marhaban. Nah, ya, bukan ciri-ciri santun seorang tidak berjubah. Maksudnya pakai baju koko katanya, karena yang berjubah itu pakaian kemasyhuran. La haula wala quwata illa billah. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, masalah hikmah dalam berdakwah harus dikembalikan kepada syariat, Al-Quran, Sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang khawarij, kilabu ahli nar, anjing-anjing neraka. Abu Umamah ketika melihat kepala-kepala kaum khawarij dipajang di depan Masjid Damaskus, bukannya beliau datang nangis, kesian ini orang. Tidak, datang melihat kepala-kepala tersebut, mengatakan syarru qatla tahta adimis sama' wa khairu qatilin man qataluh. Seburuk-buruk orang yang terbunuh di muka bumi ini. Dan sebaik-baik yang terbunuh, yang dibunuh melalui tangan mereka. Wah, ini enggak hikmah ini Abu Umamah ini. Hah? Kok keras betul Abu Umamah ini? Radiyallahu an, sahabat. Abdullah bin Umar mengatakan, aku berlepas diri dari mereka. Mereka berlepas diri dari, tidak ada hubungan. Wih, keras betul ini Abdullah bin Umar. Nah, subhanallah. Ketika Abdullah bin Umar menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima'allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian mencegah para wanita untuk mendatangi masjid Allah. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ada salah seorang anaknya mengatakan, wallahi la amna'annahunna. Wallahi la amna'annahunna. Saya akan melarang mereka, para wanita, untuk keluar. Kata Abdullah bin, sabbahu sabban sayyi'an ma sami'tu mithlahu sabbahu qat. Abdullah bin Umar mencelaannya dengan celaan yang keras, yang buruk. Saya tidak pernah mendengarkan celaan seperti itu. Dan mengatakan bahwa, wallahi la ukallimuka abadan. Saya tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Anaknya sendiri. Ya. Oh, ini memutuskan tali silaturahmi. Ini kalau orang santun, ini jawabannya seperti ini. Ah, enggak hikmah. Ada orang datang mendatangi Ayyub As-Sakhtiyani. Lalu ingin ngobrol sebentar. Ukallimuka kalimah. Saya ingin ngobrol denganmu satu kalimat saja. La wala nisf kalimah. Setengah pun tidak. Setengah. Satu kata itu dipotong setengah. Tidak. Ya, ini tidak boleh sama sekali. Ya, ini keras. Ya. Gak punya santun. Nanti akan disebarkan itu. Akan disebarkan. Ini gak santun. Dakwanya keras. Orang-orang keras. Jamaatu tahdir. Masya Allah. Ya. Mereka-mereka ini sering memanfaatkan. Kalau datang ke satu daerah, mencari siapa ustaz salafi di sana. Mau ketemu, mau ngajak debat. Ya. Kalau kita tidak meladen, tak ada waktu. Ngapain debat sama kamu? Mau mudaratkan. Sudah disebarkan kemana-mana. Fulan tidak mau berdebat. Tidak punya akhlak. Tidak punya adab. Sebaiknya Anda kalau ingin berdebat, panggillah orang-orang yang mau berdebat dengan Anda. Kan begitu. Ya, carilah orang-orang yang sama santunnya dengan kalian. Berdebat di sana. Jalaluddin Rahmat. Debatlah dengannya. Debatlah dengan orang-orang seperti ini. Adapun Ahlus Sunnah, alhamdulillah, di sana ada dawabit dalam hal perdebatan. Asal hukum berdebat itu tercela. Ma walla qaum ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Tidaklah tersesat satu kaum yang sebelumnya mereka mendapatkan hidayah, namun sebab tersesatnya karena melalui pintu jidal. Perdebatan, suka debat. Suka menukar fikiran. Fikirannya yang baik ditukar dengan yang jelek. Nah, hanya Imam Malik rahimahullah, dan seorang datang kepadanya ingin berdebat dari Murji'ah. Nah, kata Imam Malik, kalau kamu menang gimana? Ya kamu ikut saya. Kalau saya menang, ya saya ikut kamu. Kalau ada orang yang lain yang datang mendebati kita, lalu dia yang menang, kata dia, kita ikut dia. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini satu keyakinan. Dan saya melihat kamu ini suka berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Wah, ini mulai menjurus pertanyaannya. Siapakah ustaz-ustaz yang kita perlu mewaspadai mereka? Karena mereka bermajelis dengan ahlul ahwa atau ahlul bid'ah. Berikan contoh zaman sekarang yang merasakan akibat bermajelis dengan ahlul ahwa dan bid'ah. Sekarang masalah bermajelis ini meluas. Bukan hanya sekedar datang duduk di majelis itu. Tapi mendengar. Mendengar lewat radio. Itu bahagian dari majelis. Mendengarkan ceramah mereka. Nah, itu bahagian dari majelis. Membaca buku-buku mereka. Itu juga memberi pengaruh. Nah, sehingga jangan difahami bahwa yang dimaksud bermajelis hanya datang ke majelisnya. Meskipun di antara mereka pun ada yang datang akhirnya terpengaruh. Dan itu banyak. Bukan hanya dari kalangan mereka yang disebut sebagai asatidah. Banyak. Ya. Abu Qatadah dulu di atas sunnah. Belajar Syekh Muqbil. Bahkan dulu, dengan getolnya. Saya akan menghadapi Abu Nida dengan pedang Abu Qatadah. Pulang pedangnya tumpul. Tumpul pedangnya. Nah. Ja'far Salih, hadana Allah wa iyyah. Ya. Yang paling tidak merasa cukup dengan nasihat para ulama. Masih bergaul dan masih berusaha untuk membela Badrus Salam dan yang lainnya. Maka ini sayyi. Tidak sepantasnya. Sudah cukup nasihat para ulama. Dan yang bersamanya. Yang bersamanya. Siapa yang membela? Siapa yang berjalan di atasnya? Ya. Dan yang dihukumi oleh Syekh Rabi. Mutala'ib, mutalawin, makir, yamsi ala tariqatil Halabi. Ini juga diwaspadai. Siapakah dia? Nanti insyaAllah. Ini sudah zuhur kelihatan ya. Hah? 10 menit. Mohon dijelaskan mengenai hadis seseorang beramal dengan amalan penduduk surga tapi dalam akhir hayatnya beramal dengan amalan ahli neraka sehingga masuklah ke dalam neraka. Al-amalu bil khawatim. Amal lain tergantung akhirnya. Ini maksud dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ada seorang beramal, sepanjang hidupnya dia beramal, masya Allah. Salat, puasa, beramal amalan ahli jannah. Nah, akan tetapi diakhiri dengan su'ul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang, sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, dia dalam peperangan itu selalu berada di garis terdepan. Setiap ada peperangan, dia terlihat pemberani. Sampai sebagian para sahabat mengatakan, orang ini telah mendahului kita masuk ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bal huwa min ahli nar. Dia penghuni neraka. Sahabat yang mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini heran. Kok bisa? Ahlun nar. Sementara dalam setiap peperangan dia selalu dengan semangatnya menebas leher-leher orang-orang musyrik. Terus dia mengikuti kemana orang ini pergi. Sampai satu hari dia terluka dan dia tidak sanggup menahan lukanya. Dia pergi tempat yang tersembunyi. Dia menyangka tidak ada yang melihatnya. Sahabat ini memperhatikan. Lalu dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Maka sahabat ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah annaka Rasulullah. Nah, lalu dia menceritakan. Nah, di antara manusia ada yang sepanjang hidupnya kafir. Sepanjang hidupnya kafir. Pada akhirnya dia masuk ke dalam Islam, meninggal di atas Islamnya. Nah, ada seorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini kafir. Dia ingin ikut, dia ingin berperang. Nah, lalu kemudian dia minta izin ikut bersama Rasulullah. Padahal dia kafir. Kata Nabi SAW, aslim, tsumma qatil. Masuk Islam dulu, lalu perang. Ya, jangan langsung ikut perang tanpa masuk Islam. Masuk Islamlah dia. Lalu ikut peperangan, meninggal dalam peperangan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara hamba Allah ada yang masuk ke dalam surga, wa ma sajada lillahi sajadatan qat. Tidak pernah sekalipun dia sujud di hadapan Allah. Masuk Islam langsung perang, belum sempat salat. Subhanallah. Ya, husnul khatimah. Apakah masukkan air ke dalam telinga dapat membatalkan puasa? Tidak. Tidak membatalkan puasa. Sudah adzan ya. Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.